Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'du. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimah jamaah Masjid Al-Hidayah rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam buku kumpulan hadis Riyadhus Shalihin min Kalami Sayyidil Mursalin, buah karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Dalam kesempatan malam hari ini kita masuk pada hadis yang ke-36, masih di bab sabar. Itu satu hadis dari Abu Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, ya sampai situ. Ka'ani angduru ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingat seakan-akan aku ingat dengan jelas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyan minal anbiya, menceritakan kondisi seorang nabi shalawatullahi wasallamuhu alaihim. Darabahu qaumuhu, ya, nabi, seorang nabi yang diceritakan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dipukuli oleh kaumnya, umatnya. Fa'atmauhu, dan itu dipukuli sampai sang nabi ini berdarah-darah. Faja'ala yamsahu adama an wajihihi, maka sang nabi ini cuma mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Allah maghfir liqaumi fa innahum la ya'lamun, ya Allah ampunilah kaumku karena sunnya mereka adalah orang-orang yang tidak tahu. Diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan satu kejadian yang terjadi pada para nabi. Dan sebagaimana kita ketahui, para nabi itu dibebani oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan pesan-pesannya yang disebut dengan kerasulan. Dan mereka adalah orang-orang yang layak untuk mendapatkan kemuliaan semacam itu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Allah a'lamu haitsu yaj'alu risalatahu. Allah lah yang lebih tahu manakah yang, siapakah orang yang paling tepat Allah jadikan sebagai rasulnya. Maka mereka para nabi adalah orang-orang yang memang layak untuk diberi beban yang mulia semacam itu, diberi kewajiban untuk tabligh, untuk berdakwah dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dan bersabar dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan para rasul alaihi salatu wasalam dalam dakwahnya mereka mendapatkan gangguan. Ada gangguan dengan ucapan, perkataan, dan ada gangguan dengan perbuatan. Bahkan gangguan tersebut terkadang sampai derajat pembunuhan. Allah telah jelaskan gangguan semacam ini di Al-Quran, di mana Allah berfirman, walaqad kudzibat rusulun min qablik, dan sungguh para rasul sebelum wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu didustakan oleh kaumnya. Kaumnya merespon dakwahnya dengan mengatakan, anda dusta kalau anda utusan Allah. Fasabaru ala ma kudzibu, maka mereka pun bersabar atas pendustaan yang dilakukan oleh kaumnya. Tentu itu satu hal yang sangat menyedihkan. Datang dengan membawa bukti dan menyampaikan kalau kami adalah utusan Allah, namun setelah bukti dipaparkan, responnya adalah anda dusta. Wa'udhu, dan mereka pun bersabar atas gangguan yang terjadi pada diri mereka, hatta atahum nasuna, sampai datanglah pertolongan kami. Wala mubadila li kalimatillah, dan tidak ada pergantian dalam ketetapan Allah. Walaqad ja'aka min naba'il mursalin, sungguh telah datang kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam berita dan cerita tentang keadaan para rasul terdahulu. Wa in kana kabur 'alaika i'ratuhum, ya, dan jika berat atasmu i'raduhum, sikap mereka yang berpaling tidak mau menerima dakwahmu, maka jika engkau mampu untuk mencari terowongan di dalam tanah atau mencari tangga untuk naik ke langit, fata'tiyah bi ayah, lalu kau datangkan mukjizat, maka jika engkau mampu lakukan. Walau syaa Allah la jama'ahum 'alal huda, namun itu tidak akan membuat mereka beriman. Dan seandainya Allah mau, Allah bisa satukan mereka di atas hidayah. Akan tapi telah menjadi hikmah Allah Subhanahu wa taala adanya orang-orang yang mendustakan, adanya orang yang memilih jalan kekafiran sebagaimana adanya orang-orang yang beriman. Dan hidayah tidak dipaksakan kepada semua orang. Tujuannya dan hikmahnya supaya jelas manakah kebenaran dan kebatilan setelah terjadinya pertarungan antara kebenaran dan kebatilan dan perdebatan antara kebenaran dan kebatilan. Fala takunanna minal jahilin, maka janganlah engkau menjadi orang-orang yang jahil, orang-orang yang mengharap sesuatu yang tidak mungkin terjadi, mengharapkan semua orang yang beriman, dan itu satu hal yang tidak mungkin terjadi. Maka itu satu hal yang sia-sia, dan hanya orang-orang yang bodoh saja yang melakukan hal yang sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Maka itulah para rasul semua mereka mendapatkan gangguan dan disakiti oleh umatnya. Maka di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menceritakan seorang nabi yang nasib nabi ini dipukuli oleh kaumnya. Dan tentu mereka tidaklah memukuli nabi ini kecuali karena mereka mendustakan sang nabi. Tidak mungkin jika mereka adalah orang-orang yang mengimani sang nabi. Nah, pukulan ini demikian keterlaluan sampai-sampai membuat wajah berdarah-darah. Maka sang nabi pun hanya mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku karena mereka melakukan hal ini karena ketidaktahuannya. Maka tindakan sang nabi ini merupakan bentuk kesabaran yang sangat luar biasa. Dia tidak marah-marah, dia tidak maki-maki, dia tidak mengucapkan ucapan sumpah serapah atau doa jelek. Dia cuma berdarah diusap. Itu perbuatan tangannya, perbuatan badannya, kemudian ucapan lisannya, doa kebaikan. Tentu satu hal yang sangat luar biasa. Karena banyak orang jika diganggu urusan dunianya, maka dia tentu marah dengan kelewat batas. Dan dia akan membalas orang-orang yang mengganggunya, yang menyakitinya. Sedangkan Nabi ini adalah seorang yang mengajak manusia pada agama Allah, dan dia tidak mendapatkan upah karena dakwah dan ajaannya. Meskipun demikian, ternyata kaumnya menyakitinya dengan memukulinya sampai menyebabkan wajahnya berdarah-darah. Dan dia pun cuma sekedar mengusap darah yang ada di wajah sambil dari lisannya terucap ucapan kebaikan, ya Allah ampuni kaumku. Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan kepada kita cerita ini bukan tanpa tujuan dan sekedar main-main, bukan karena sekedar buang-buang waktu dengan menyampaikan hadis kepada kita. Namun tentu Nabi menceritakan kisah di atas, dalam hadis di atas, dalam rangka supaya kita memetik pelajaran. Kita memetik pelajaran, yang pelajaran ini bisa kita ambil manfaatnya untuk jalan hidup kita. Sebagaimana firman Allah Ta'ala tentang manfaat kisah para nabi, yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, Allah katakan laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Maksudnya dalam kisah-kisah mereka itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang memiliki akal pikiran yang mendalam. Maka Allah ceritakan kisah Nabi Musa, Nabi Yusuf dan yang lainnya dalam Al-Quran supaya kita memetik pelajaran darinya. Nah, karena tujuan dari kisah dan sejarah yang Allah ceritakan dari Al-Quran adalah diambil pelajarannya, maka kisah dan sejarah dalam Al-Quran tidak bersifat detail. Boleh jadi tidak disebutkan nama, tidak disebutkan sentik tempat, waktu. Kenapa? Karena Al-Quran bukan buku sejarah. Al-Quran adalah buku hidayah. Sehingga kisah yang ditujukan, diceritakan, itu untuk dipetik hikmahnya. Oleh karena itu, maka hal-hal yang tidak berkaitan erat dengan hikmah sering tidak diungkapkan. Karena yang terpenting adalah pelajaran yang bisa dipetik. Nama tidak urgen, tempat tidak urgen, ini kejadian tahun berapa itu tidak urgen. Yang jelas ini kisah nyata, ada kejadian demikian. Mari dipetik pelajarannya. Itu kenapa kisah-kisah dalam Al-Quran dan cerita-cerita dalam Al-Quran tidak bersifat detail. Karena yang diutamakan adalah potongan-potongan kisah dan bagian-bagian dari kisah yang dia bisa dipetik pelajarannya. Nah, apa pelajaran yang bisa kita petik dari cerita singkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang seorang nabi tanpa beliau sebutkan namanya? Maka tentu petikan pelajaran dari hadis ini adalah hendaknya kita bersabar menghadapi gangguan, baik gangguan berupa ucapan ataupun perbuatan, yang gangguan ini didapatkan dikarenakan mengajak orang pada kebaikan. Gangguan dan permusuhan yang terjadi karena kita mengajak kepada kebaikan, maka adalah disikapi dengan penuh kesabaran. Tidaklah kita berkata dengan mencontoh ucapan seorang penyair, atau ungkap dengan memetik dengan mencontoh ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tangan beliau atau jari beliau berdarah, beliau mengatakan, tidaklah engkau wahai jariku kecuali satu jari yang berdarah, dan itu berdarah karena di jalan Allah. Syair ini diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala satu jari beliau berdarah di salah satu peperangan. Sebagaimana diriatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Maka petikan pelajaran dari kisah singkat yang Nabi ceritakan adalah kita bersabar akan apa yang menimpa kita, gangguan yang menimpa kita berupa apa yang bisa kita dengar, komentar-komentar miring yang menyudutkan, ataupun yungkal ilaina mimma yuqalu fina, atau berita-berita bohong yang dinisbatkan kepada kita, dikatakan kalau kita punya perkataan demikian dan demikian, dituduh kita berkata ini dan itu, padahal tidak. Dan tuduhan ini terjadi disebabkan kita ngajak orang pada kebaikan. Maka adalah kita meyakini bahasanya musibah-musibah semacam ini adalah rif'atun lidarajatina, adalah akan meningkatkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan akan menghapus dosa dan kesalahan kita. Mana kalimat di sini? Hendaknya kita bersabar atas gangguan yang kita dapatkan berupa komentar-komentar miring yang kita dengar langsung atau kita dengar secara tidak langsung, disebabkan kita berdakwah mengajak orang kepada kebaikan. Dan adalah kita meyakini bahasanya ini adalah peristiwa yang akan semakin menyebabkan derajat kita tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menghapus dosa dan kesalahan kita. Dan diharapkan Dan dimungkinkan bahasanya dalam ajaan dakwah yang kita lakukan terdapat kesalahan atau ketidaksempurnaan, berupa ketidaksempurnaan dalam ikhlas atau dalam ketidaksempurnaan dalam cara dakwah dan metode dakwah, maka gangguan yang kita dengar itu bisa menjadi penghapus dan penutup kekurangan dan kesalahan yang kita lakukan. Karena manusia, selama dia manusia, semaksimal apapun dia berupaya, maka tetap saja ada sisi-sisi tidak sempurna. Karena selama itu proyek manusia dan kegiatan manusia tidak akan mungkin sempurna 100%, kecuali jika Allah berkehendak lain, ingin menjadikan satu kegiatan manusia bisa sempurna 100%. Maka jika kita mendapatkan musibah dan gangguan dikarenakan mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, maka gangguan semacam ini adalah penyempurna dakwah dan ajakan kita yang tidak sempurna, di samping meninggikan derajat seorang dai, sehingga hendaknya seorang dai bersabar dan berharap pahala, dan janganlah musibahnya ini menyebabkan dia berbalik ke belakang kemudian pensiun dari dakwahnya. Dan janganlah musibah dan gangguan ini menyebabkan dia putus asa sehingga mengatakan lastu bimulzam, saya tidak harus berdakwah. Ini bukan satu keharusan bagi saya. Saya mendapatkan gangguan, saya disakiti, saya capek, akhirnya kemudian pensiun dan mogok, tidak lagi mau berdakwah. Jangan sampai musibah dalam dakwah itu menjadi sebab semacam itu. Namun hendaknya kita melaksanakan kewajiban berupa bersabar, dan kita yakini hidup di dunia itu tidak lama, cuma beberapa hari yang kemudian berlalu. Maka hendaklah kita bersabar, dengan sungguh-sungguh bersabar, sampai datanglah keputusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud, hendak menceritakan hadis Nabi, dia mengatakan, aku ingat seakan-akan aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam memperagakan bagaimana ada seorang nabi yang berdarah-darah wajahnya. Kemudian Nabi peragakan bagaimanakah dia mengusap darah di wajahnya. Maka perbuatan Ibnu Mas'ud ini bisa jadi dalil bahasanya orang yang menceritakan satu hadis atau menceritakan satu berita secara umum itu satu hal yang baik dan satu hal yang tidak mengapa, ketika dia menguatkan, dia melakukan tindakan dan pernyataan yang menguatkan kalau dia betul-betul hafal dengan baik cerita atau hadis yang hendak dia sampaikan. Dan ini ungkapan semacam satu hal yang umum di masyarakat. Misal ungkapan seakan-akan aku ingat betul, aku melihat bahasanya fulan berkata demikian dan demikian. Dan ungkapan semacam itu, aku ingat betul kalau aku mendengar si fulan berkata demikian dan demikian. Maka jika seorang menggunakan gaya semacam ini untuk meneguhkan apa yang dia ceritakan, maka itu satu hal yang tidak mengapa, dan itu ada contohnya, ada panutannya dari masa atau dari generasi salaf saleh radhiyallahu anhum, yaitu sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu wallahul muwaffiq. Ini pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari hadis ini. Kita lihat ternyata Nabi sebagai seorang manusia yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dipukuli orang ya berdarah-darah. Ya, artinya Nabi itu tidak punya ilmu kebal ya. Anti bacok, anti berdarah. Nabi yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia dipukuli orang sampai wajahnya berdarah-darah. Maka dia berdarah-darah. Maka ini menunjukkan kalau Allah tidak memberikan ilmu anti bacok, ilmu kebal, anti darah bagi para Nabi, padahal mereka adalah manusia-manusia yang paling Allah cintai, dan orang yang mencintai akan memberikan yang terbaik untuk yang dia cintai. Maka jika memang satu hal yang baik, orang itu punya ilmu kebal, ilmu baca, anti baca, seandainya itu adalah satu hal yang terbaik bagi manusia, maka tentu Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan hal semacam ini kepada manusia-manusia yang Allah cintai. Namun ternyata tidak demikian. Demikian juga tadi ketika kita baca penjelasannya, ada hadis Bukhari dan Muslim, tangan Nabi pernah terluka, namun beliau bersabar dengan mengatakan pada dirinya sendiri, ya santai saja, engkau terluka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tangan Nabi berdarah, beliau tidak kebal, tidak anti bacok, tidak anti semacam itu. Maka klaim sebagian orang kalau dia adalah orang yang seorang wali, seorang yang Allah cintai, karena itu kemudian Allah beri ilmu anti bacok, ilmu kebal, maka ini tentu klaim yang dusta. Manakah yang lebih dicintai oleh Allah, dia ataukah para nabi? Para nabi tentu lebih dicintai, nyatanya mereka tidak punya kedikdayaan semacam itu, mereka biasa saja. Kemudian poin lain berkaitan dengan cerita yang Nabi sampaikan adalah doa doa sang Nabi yang mengatakan, ya Allah ampunilah kaumku akan perbuatan mereka yang semacam ini kepadaku, karena mereka melakukan hal ini tidak tahu. Maka apakah di sini dalil bolehnya mendoakan ampunan untuk orang-orang kafir? Karena Nabi ini mendoakan ampunan, ya Allah ampunilah kaumku. Siapa itu? Orang-orang kafir yang baru saja mukuli dirinya. Fa'inam layak lamun, karena mereka melakukan hal ini karena mereka tidak mengerti dan mereka tidak sadar. Maka berkaitan dengan hadis ini, sebagian ulama menjelaskan yang dimaksud dengan ya Allah ampunilah kaumku di sini, ya Allah berikanlah kepada kaumku sebab-sebab yang menyebabkan mereka mendapatkan ampunanmu, yaitu hidayah. Sehingga yang dimaksudkan oleh hadis adalah doa dan permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan hidayah kepada kaumnya, dan hidayah kepada Islam itu sebab mendapatkan ampunan. Karena siapa yang kafir kemudian masuk Islam, semua dosanya di masa kafir habis semua, terampuni semua. Maka yang dimaksud dengan ya Allah ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu, itu adalah ya Allah berikanlah mereka hidayah kepada Islam, yang hidayah pada Islam itu sebab terhapusnya dan terampuninya semua dosa. Dan satu hal yang menarik, ketika Nabi ini dipukuli oleh kaumnya, ternyata dia juga tidak menghilang juga ya, tidak punya ilmu menghilang. Pas dia dikoyok, diantemi, ternyata dia tidak bisa menghilang. Sampai wajahnya pun babak belur, berdarah-darah. Nabi tidak punya ilmu menghilang. Kalau punya ilmu menghilang, tentu pada saat itu sudah menghilang sebelum dipukuli ya. Sebelum berdarah-darah, celing, hilang, aman. Ternyata tidak, sampai berdarah-darah. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya, hadis yang ke-37 di Riyadhus Shalihin dari sahabat Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, tidaklah seorang muslim tertimpa nasobin, letih, capek, boyok pegel. Maka tidaklah seorang itu boyoknya pegel, boleh jadi kempolnya cenut-cenut karena kecapean. ataupun wala asabin tidak pula dia tertimpa penyakit. Wala hamin tidak pula galau, terkena terserang galau memikirkan sesuatu yang belum terjadi. Wala hazan tidak pula sedih karena teringat peristiwa di masa lalu yang membuat sedih. Wala adhan tidak pula seorang muslim mendapatkan gangguan, wala gham ataupun kesusahan hati karena keadaan saat ini. Hatta syauka sampai-sampai kesusahan berupa duri yang menusuk kakinya. Illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kecuali itu semua bermanfaat menghapus dosa-dosanya. Maka pegel, boyok, ngeluh atau gigi atau capek, letih, sakit, gigi cenut-cenut, kepala pusing, ataupun galau, bete, suasana hati yang tidak nyaman dengan berbagai macam bentuknya, yang dalam bahasa Arab ada hamin, hazanin, ghammin, suasana hati yang tidak nyaman dengan berbagai macam bentuknya, gangguan dari luar sampai sakit, demikian juga sampai sekedar tertusuk sedikit duri yang itu menusuk kakinya, maka itu semua adalah hal-hal yang Nabi katakan sebab Allah mengampuni dosa-dosanya. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. An-Nawawi menjelaskan yang dimaksud dengan wasab adalah al-marad, penyakit. Ya, kalau gigi cenut-cenut, kalau kepala pusing, migrain, atau bentuk-bentuk yang lainnya. Kemudian hadis, sekalian hadis berikutnya dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud mengatakan, aku menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yu'aku, dan Nabi ketika itu dalam kondisi penyakit, kena sakit demam tinggi. Nabi pernah sakit dan sakitnya sakit demam dan demamnya demam yang tinggi. Fakultu, maka aku katakan, ya Rasulullah, innaka tu'aku wa'kan syadidan. Ibnu Mas'ud ini memegang badan Nabi dan Nabi panasnya sangat panas sekali. Maka Ibnu Mas'ud berkomentar, wahai Rasulullah, sehingga engkau demam sangat tinggi. Wa'kan syadidan, luar biasa demammu, ini tinggi sekali. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ajal betul. Ini u'aku kama yu'aku rajulani minkum. Sesungguhnya demamku saat ini adalah sama dengan demam dua orang di antara kalian. Nah, demam dua orang jadi satu, enggak tahu berapa jadi suhunya, Pak ya. Kalau ini 35 tambah 35. Luar biasa panasnya. Kultu, dzalika analaka ajraini, kata Ibnu Mas'ud, wahai Nabi, apakah itu terjadi padamu supaya engkau mendapatkan pahala dua kali lipat? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, betul sekali. Ajal. Dzalika kadzalik, memang seperti itulah tujuannya. Allah berikan padaku, kalau dikasih demam, demamnya dua orang. Kumpul jadi satu. Agar lebih susah sehingga ganjarannya lebih banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mamin muslimin yusibu adza," tidaklah seorang muslim yang mendapatkan gangguan. Syaukatun fama fauqaha. Duri atau gangguan yang lebih parah lagi. Ila kafarallahu biha sayiatihi, kecuali akan jadi sebab Allah menutupi dosa-dosanya. Wa hutta anhu dzunubuhu, dan digugurkan darinya dosa-dosanya. Kama tuhatu asajaratu warokoha, kama tahutu syajaratu warokoha, sebagaimana pohon yang kering itu menggugurkan daun-daunnya. Muttafaqun alaih, diatkan hadis ini diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Kata An-Nawawi, yang dimaksud dengan al-wa'ku adalah marsuluhuma, adalah demam yang sangat tinggi. Dan ada yang menjelaskan kalau itu adalah sekedar demam. Maka baru saja kita bacakan dua buah hadis, hadis Abu Sa'id dan Abu Hurairah itu hadis pertama, dan hadis Ibnu Mas'ud. Dalam dua hadis tersebut terdapat dalil bahasanya seorang itu akan dihapus dosa-dosanya disebabkan musibah dan kesusahan yang menimpanya. Baik musibah dan kesusahan tersebut berupa kondisi kejiwaan yang tidak nyaman, yang bentuknya ham dan gham, galau, resah, gelisah. Demikian juga ketika seorang itu capek, boleh jadi capek kerja, atau capek beraktivitas, dan yang lainnya. Maka apa yang Nabi sampaikan dalam dua hadis di atas tentu satu nikmat yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan ujian kepada seorang hamba dengan musibah, dan musibah ini menjadi sebab terhapusnya kesalahan dan gugurnya dosa. Dan manusia selama hidup di dunia tidaklah mungkin selalu gembira dan bahagia, selalu senang dan tertawa. Namun kehidupan di dunia itu yauman yusaru wa yauman yahzunu. Ada hari untuk gembira dan tertawa, dan besok hari untuk sedih dan menangis. Pada ada hari di mana di hari tersebut dia mendapatkan sesuatu yang menyenangkannya, dan ada hari yang tidak ada sesuatu yang menyenangkannya. Dan selama hidup di dunia seorang itu selalu saja dapat musibah, mendapatkan permasalahan, boleh jadi permasalahan berkaitan dengan kejiwaannya, psikologinya, ataupun permasalahan berkaitan dengan fisik dan badannya. Bahkan ada permasalahan berkaitan dengan masyarakatnya, sikap tetangganya, dan orang-orang di sekelilingnya. Seorang mendapatkan musibah dari keluarganya, anak yang bandel, istri yang lagi ngambek, suami yang lagi marah. Maka itu juga musibah seseorang. Maka musibah yang menimpa seseorang itu tidak bisa dihitung, demikian banyaknya. Namun orang yang beriman, apapun kondisinya adalah baik. Jika mendapatkan kesusahan, sabar, dan itu satu kebaikan. Jika mendapatkan hal yang menyenangkan, bersyukur, dan itu adalah sebuah kebaikan. Maka jika kita tertimpa musibah, maka janganlah kita punya prasangka bahasanya galau dan resah yang kita alami, ataupun rasa sakit yang terjadi pada diri kita semisal tusukan duri. Jangan pernah menyangka bahasanya musibah-musibah tersebut sia-sia dan tidak ada manfaatnya. Bahkan itu akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, yaitu dihapuskan dari diri kita dosa-dosa. Sebagaimana pohon yang kering itu merontokkan daun-daunnya yang kering. Dan ini tentu satu nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jika seorang itu bersikap lebih dari hal itu, dia tambahi dengan rasa sabar dan berharap pahala, maka untuknya pahala. Sekedar musibah itu menghapus dosa. Musibah plus sabar sama dengan pahala. Sekedar musibah menghapus dosa. Kalau musibah ini disikapi dengan sabar, maka di samping menghapus dosa ada bonus pahala. Maka ketika seorang itu tertimpa musibah ada dua kemungkinan. Terkadang ketika seorang itu tertimpa musibah, dia ingat pahala Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam musibah. Maka dia berharap pahala dari musibah ini, berharap untuk diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka musibah dan susah ketika itu memiliki dua manfaat, menghapus dosa dan tambahan pahala. Dan terkadang seorang itu lalai dari hal ini. Ketika mendapatkan musibah dan masalah, maka sempit dadanya. Nah, ketika kemudian boleh jadi dia dojar, dia merasa bosan dengan musibah yang menimpanya atau semacam itu, maka dia lalai dan lupa untuk meniatkan, berniat untuk mencari pahala dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka musibah, maka capek, maka letih, gigi yang cenut-cenut, ketika itu cuma punya satu fungsi saja, yaitu menghapus dosa. Yang jelas ala kulli hal, kesimpulannya apapun sikap seorang menghadapi musibah, dia beruntung dalam musibah yang menimpanya. Kalau dia kurang bersabar, waktu agak-agak jengkel dengan kondisi yang terjadi dan lupa dengan besarnya manfaat bersabar, maka itu menghapus dosa. Jadi kalau ketika musibah itu terjadi, dia ingat manfaatnya sabar, sabar besar pahalanya, dan dia berharap dapat pahala tersebut, maka multifungsi, double fungsi, menghapus dosa, menambah pahala. Jadi apapun sikap orang terhadap musibah, manusia beruntung. Maka boleh jadi mendapatkan keuntungan berupa terhapusnya dosa dan digugurkannya dosa, meskipun tidak mendapatkan pahala, karena dia tidak punya niat apa-apa, dan tidak bersabar, dan tidak berharap pahala. Dan boleh jadi mendapatkan dua keuntungan, terhapusnya dosa dan mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jal. Oleh karena itu, maka ketika seorang itu mendapatkan musibah, misalnya tertusuk duri misalnya, maka tidaklah ketika itu langsung ingat besarnya pahala sabar, jika kita mau bersabar, maka Allah akan berikan pahala yang besar atas musibah ini. Yang jika kita ingat hal ini, menghadirkan hal ini di pikiran kita, maka akan ada bonus pahala di samping penghapusan dosa. Maka ini satu nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah kedermawan dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang memberikan ujian kepada seorang mukmin, kemudian memberikan pahala atas bencana tersebut, atau minimal menghapus dosa dan kesalahannya. Maka kita patut untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas nikmat tersebut. Ya, demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.